pelaku pembajakan pesawat itu. Menurut Tuhan Anak Tuhan, pasti langsung tidak akan teror dan waktu kita diharapkan para tersangka sudah tertangkap. Sekaligus berkeinginan menjatuhkan Presiden Belarusia dari kursi jabatannya. Semua ini